Bismillahirrahmanirrahim. Al-kadhib fil harb. Kedustaan dalam perang. Entah no, boleh apa tidak boleh. Kedustaan dalam perang boleh tidak? Boleh. Terbagi menjadi berapa? Dua apa? Umar, ayat terbagi menjadi dua, bagaimana? Kedustaan dalam perang. Andang secara fi'liyah dan qauliyah, perbuatan dan juga ucapan. Contoh yang ucapan indah. Dalam perang, kedustaan dalam ucapan. Ya Hasan, Imrojah, indang. Apa contohnya? Kedustaan dalam perang, bentuk ucapan. Indah Rafi, saya sebutkan kemarin. Hamzah, hah? Nggak dengar sih. Ucapan-ucapan Allah. Taib ini warai nam junudun kabira. Di belakang saya ini banyak tentara. Dan enggak ada. Enggak ada tentara manusia, mungkin tentara para malaikat. Ini kedustaan. Tidak mengapa. Dalam perang. Telah lewat juga bahwa kedustaan pada asalnya tidak boleh, baik itu dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Dari Al-Quran dalilnya, indah Hamzah. Banyak sekali tentang kedustaan dalam Al-Quran. Faman adlam min iftara 'allahi kadhiba. Apalagi ini Muhammad. Anda Yakub. Tentang tipuan. Kedustaan. Secara jelas lafadznya, siapa menyebutkan? Innallaha hadi man huwa kadzibun kafar. Di antaranya dari sunnah yang kita bahas ini. Alaikum bisidq. Fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Ila akhir hadis. Kemudian juga para ulama membagi tentang kedustaan, terkadang itu dibolehkan, kadang dibolehkan, seperti dan kullu amalin mahmud, setiap perbuatan yang baik la yatawassal illa bil kadhib. La yatawassal illa bil kadhib. Setiap amalan terpuji. La yatawassal illa bil kadhib. Tidak akan tersampaikan amalan ini kecuali dengan dusta. Maka demikian itu hukumnya adalah mubah. Seperti seorang kaum mencari ilmu naam ke Yaman, bilang tidak. Naam, tidak. Tidak mencari ilmu ke Yaman, padahal mau mencari ilmu ke Yaman. Ini termasuk perbuatan yang bagus, mencari ilmu. Tapi karena tidak sampai kecuali dengan kedustaan, maka yang demikian menjadi mubah, qad yakunu wajiban, terkadang menjadi wajib. Nah, kadang menjadi wajib. Amma yatawassal bil kadhib wasidq. Fal kadhib huna haram. Yatawassal bi al kadhib wasidq. Fal kadhib huna mala haram. Jadi bisa tersampaikan baik dengan kedustaan ataupun dengan kejujuran. Kamu mau kemana? Seandainya dia mau ke Damat misalnya, ini sebelumnya mau ke Damat, jujur tetap sampai ke sana, enggak jujur juga sampai, ini tidak akan dihalangi. Maka demikian itu hukumnya haram, tidak boleh berdusta. Dikatakan misalnya kepada kalian, kamu mau salat jamaah ya? Iya. Nah, mau salat jamaah juga enggak dihalangi. Lalu dia mengatakan tidak, juga enggak ada yang menghalangi. Jadi ngomong tidak, ngomong iya, sama saja. Maka kedustaan di sini hukumnya haram. Nah, ini tidak berkenankan. Katakan misalnya ada orang Kristen mengatakan kepada kalian, kamu beragama Islam ya? Iya. Ya sudah, tidak diapa-apakan. Kalau kamu mengatakan tidak, juga tidak diapa-apakan. Maka kalian mengatakan tidak, ini hukumnya haram, tidak boleh. Kalau kau mengatakan, padahal kalau seandainya kau mengatakan Islam pun tidak jadi masalah. Nah, di sini dibedakan. Waqad yakunu wajiban, terkadang menjadi wajib. Nah, misalkan idza ra'a karajulan, ada idza ra'aita rajulan, jadi kau melihat seorang laki-laki, nah, zaliman ayyaktulal muslim, engkau melihat seorang laki-laki yang zalim ingin membunuh orang muslim. Kita bahas pada sebelumnya. Kemudian orang zalim tadi, karena orang muslim tersebut masuk di rumah kalian, orang zalim mengatakan kepada kalian, apakah namanya Muhammad ada di rumah ini? Yang dia seorang muslim. Engkau mengatakan tidak ada di rumah ini. Kedustaan apa kedustaan? Dusta. Benda jelas ada di situ. Tapi ini menjadi wajib. Kenapa? Nah, dikarenakan melindungi berkaitan dengan damul ma'sum, itu diwajibkan. Jika kalian melindungi darahnya orang yang dijaga karena dia seorang muslim, itu diwajibkan. Bahkan kalian tidak boleh mengatakan ini mau dibunuh sama orang zalim. Mengatakan iya, ini Muhammad ada di rumah ini, bunuh saja kan. Nah, bunuh saja. Ini tidak boleh. Justru kalian melindungi. Muhammad ada di sini, tidak ada. Nah, bilang dengan tegas tidak ada. Berbeda dengan pembahasan sebelumnya tauriyah. Apakah Muhammad ada di rumah ini? Engkau mengatakan tidak ada, menunjuknya ke atas. Ini namanya tauriyah. Ini tauriyah. Atau kalian punya niatan lain? Tidak ada. Nah, bagaimana? Tauri akhir-akhir bagaimana ini? Maksudnya tidak ada. Nah, ada tauri ya, sobat, siapa menyebutkan? Ada niatan lain? Maksudnya tidak ada. Itu di kamar ini. Ini kalau di rumah ini ada, di kamar tidak ada. Ini namanya tauriyah. Tapi kalau mengatakan tidak ada di rumah ini, ini betul-betul secara keseluruhan rumah ini tidak ada. Muhammad masuk sini. Ini namanya kedustaan, tapi ini diwajibkan karena untuk melindungi darahnya seorang muslim. Tidak boleh dibunuh sama orang zalim tadi. Baik. Inilah kadang menjadi mubah, kadang menjadi haram, kadang menjadi wajib dalam bentuk kedustaan. Nah, ini ada rincian. Demikian pula para ulama menyatakan bolehnya al-kadzib lil mubalaghah, kedustaan untuk perkara yang berlebih-lebihan. Jadi misalnya jiduka alfa marrah, aku telah mendatangi dirimu 1000 kali. Engkau tidak ada. Sudah saya datangi 1000 kali, kamu tidak ada. Maksudnya adalah betul-betul mendatangi dengan banyak, tapi diucapkannya 1000 kali. Kalau dia tidak mendatangi kecuali sekali, maka dia ini dusta. Maja illa martan wahidah, bahwa kadib, kalau dia tidak mendatangi kecuali sekali saja, berarti ini dia dusta. Tapi kalau mendatangi 3 kali, 4 kali, 5 kali, 100 kali, dan engkau mengatakan jituka alfa marah, aku mendatangi dirimu 1000 kali. Ya demikian tidak mengapa. Dalilnya apa? Dalilnya kisah Fatimah bintu Qais tatkala dilamar oleh Abu Jahm dan juga Muawiyah. Rasulullah SAW amma Muawiyah fasu'luk la malalah. Ini dalilnya. Adapun Muawiyah adalah su'luk, tidak ada, tidak memiliki harta. Wa amma Abu Jahm la yata'asahu an'atikihi, dia tidak pernah meletakkan, ini Abu Jahm meletakkan tongkatnya dari mana? Dari pundaknya. Padahal Abu Jahm sering meletakkan tongkatnya. Ketika sholat berjamaah, letakkan tongkatnya. Nah, ini hanya sekedar mubalaghah. Artinya bahwa Abu Jahm ini darrab linnisa, suka memukul para wanita. Nabi Rasulullah mengatakan kana la yadh'u 'asah an mi'atikihi, tidak pernah meletakkan tongkatnya dari apa? Dari pundaknya. Nah, ini mubalaghah. Untuk perkara yang berlebihan, yang demikian tidak mengapa. Atau li darurah syi'riyah, karena untuk perkara syi'riyah, sebuah puisi. Seperti ad'u laka lailan wa nahara, saya mendoakan untuk kamu malam dan siang. Terus menerus mendoakan. Padahal kalau malam dia tidur, mungkin hanya doa sekali aja di malam hari. Tapi karena untuk sebuah puisi, ad'u laka lailan wa nahara. Nah, ya demikiannya tidak mengapa. Sebagaimana Nabi Nuh AS qala rabbi inni da'autu qawmi lailan wa nahara falam yajiduhum du'ai illa firara. Nuh mengatakan, wahai Rabbku, aku menyeru kaumku laila wa nahara, malam hari, siang hari. Falam yajidhum du'ai illa firara, tidak menambah mereka dengan seruanku kecuali tambah lari, tambah menjauh dari dakwahku. Ini termasuk juga, ini digolongkan mubalaghah, karena Nabi Nuh juga istirahat. Nah, dia manusia seperti manusia yang lain juga tidur, tidak terus menerus berdakwah. Artinya, nah banyak berdakwah, tapi kaumnya tidak menambah kecuali semakin jauh dari kebenaran. Nah. Dan masalah berikutnya, al-kadzib ala Rasulullah SAW. Nah, idza taba hal yukbal hal tukbal taubatuhu. Al-kadzib ala Rasulullah SAW. Berdusta atas Nabi SAW. Idza taba hal tukbal taubatuhu. Kalau taubat, apakah diterima taubatnya? Jadi misalnya dia sering menyebutkan hadis-hadis Nabi SAW, tapi buatan sendiri. Nawaitu adalah perkara syariatkan. Rasulullah mengatakan ketika mau salat, nawaitu salli fardhu subhi ra'ataini sambil kiblati ada anillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ini dalilnya. Kalian percaya? Nah, percaya. Ini berdusta atas siapa? Atas nama Rasulullah SAW. Lalu seperti orang Syiah mengkadzdzaba aliyya muta'ammidan. Fa man lam yatamatta' fa huwa kafir. Barang siapa tidak mut'ah maka kafir. Qala Rasulullah SAW. Ia mengatakan Rasulullah SAW. Man tamatta'a wahidan kaman zal Ka'bah 70 marrah. Siapa yang mut'ah sekali sama dengan ziarah Ka'bah 70 kali. Ini kedustaan semua. Kalau sudah bertobat, apa diterima taubatnya? Bagaimana kira-kira? Ada khilaf para ulama. Pendapat pertama, tidak diterima. La tuqbal taubatuhu. Taubatnya tidak diterima. Ini pendapatnya Imam Ahmad. Pendapatnya Abu Bakar Al-Humaidi. Dan juga pendapat Abu Bakar As-Sayrafi. Pendapat Imam Ahmad, pendapat Abu Bakar Al-Humaidi, dan juga pendapat Abu Bakar As-Sayrafi. Sekali berdusta atas nama Rasulullah SAW, sudah terima selama-lamanya. Hanya berdusta, seandainya mukhadarah pun tidak diterima. Pendapat kedua, ini jumhur ulama, diterima taubatnya. Tukbah taubatuhu. Dengan alasan yang pertama, riwayat kafir bada'an aslama tukbal. Riwayat kafir pada anak selama riwayatnya orang kafir setelah dia masuk Islam tukbal, diterima. Wa aktsarus sahabah ala dzalik. Dan kebanyakan para sahabat demikian keadaannya. Banyak para sahabat sebelumnya mereka kafir, begitu masuk Islam terima, mak diterima. Diterima. Kemudian alasan diterima ini yuhtamal ala at-taghlid waz-zajr. Mungkin diterima seperti ini adalah sebagai bentuk perkara yang besar, sebagai bentuk ancaman keras. Li'annahu sara mala nam sama syariah. Naam. Ila yaumil qiyamah. Karena ini akan menjadi syariat sampai yaumil qiyamah. Walaupun orang tersebut sudah bertobat. Misalnya orang Syiah mengatakan sudah umumkan di mad'u manzal qabrul Husain kaman zarul Ka'bah. Siapa yang ziarah kubur Husain sama dengan ziarah Ka'bah. Naam. Ini menjadi syariat. Dan syariat ini mungkin akan menjadi sampai yaumul qiyamah. Dari sinilah mungkin yang diterima alasannya sebagai bentuk ancaman keras, taklidan wa zajaran. Nah, ya nama yang ada yasiru syari'an ila yaumil qiyamah. Karena akan menjadi syariat sampai yaumil qiyamah. Ini rajih mana kira-kira? Diterima apa diterima? Nah, diterima taubatnya. Ini kalau memenuhi syarat taubat. Jika memenuhi syarat taubatnya, di antaranya al-iqla, anil maksiyah, wan nadam, wa azam alla ya'ud, wal ikhlas, wa qabla al-ghawrah, wa qabla an tatlu asy-syams maghribiha. Diterima taubatnya selama dia itu melepaskan dari maksiatnya, ada penyesalan. Kemudian yang ketiga, tidak lagi mengulang. Yang keempat, Islam, apa ikhlas. Nah, yang kelima, sebelum menggor-goroh. Dan yang keenam, sebelum terbit matahari, sudah berat, sudah lewat ini penyebutan taubat. Nah, baik, sekarang dari hadis ini bisa diambil faedah. Coba siapa yang menyebutkan latihan ini? Komar, faedah dari inna as-sidqa yahdil bir wa innal birra yahdil jannah. Mal faedah min hadal hadis? Naam, al-hath ala sidq. Naam. Wa husni akibatihi. Dorongan untuk berlaku jujur dan baik akibat daripada jujur tersebut. Dan juga lawannya, al-hadar minal karib wusu'u akibatih. Hati-hati daripada kerustaan dan jelek akibat daripada kerustaan itu sendiri. Wa fihi bayan anna minan nas minhum as-sadiqun wa minhumul kadzabun. Awal kadibun. Penjelasan bahwa di antara manusia itu ada orang-orang yang jujur, ada orang-orang yang dusta. Demikian manusia dipenuhi dengan dua ini, orang jujur, orang dusta. Banyak mana kira-kira? Banyak yang dusta, banyak yang jujur, banyak yang dusta. Minhum as-sadiqun wa minhumul kadibun. Nah, wajah yang bagi mulazamah asid wastinab al-kadib, selayaknya untuk terus menerus jujur dan menjauhi kerustaan. Wahakada, siapa lagi menambah? Al-maksiat yajurru ba'dahu ba'dahu. Jadi maksiat akan mengantarkan sebagian kepada sebagian yang lain. Wadun at-ta'ah. At-ta'ah kadzalik. Jika seorang yang ta'at itu akan mengantarkan kepada ketaatan yang lain, kebaikan yang lain. Dan insyaAllah besok kita akan pindah hadis berikutnya. طيب إلى هنا شو